telah memberikan berbagai nikmat-Nya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara kita dalam nikmat-Nya ini dan menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian Allah menambahkan lagi nikmat-Nya kepada kita sesuai dengan kehendak Allah taala. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika apabila ingatlah apabila Tuhanmu telah mengumumkan kepada kamu jika kamu bersyukur, maka pasti aku akan menambahkan lagi nikmat-nikmatku kepadamu, dan semoga Allah SWT menyempurnakan nikmat-nikmat tersebut hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita telah membaca pada pelajaran yang lepas berarti daripada hadis-hadis yang terdapat dalam kitab kita Kitab Bulughul Maram syarahnya Sabilus Salam yang berkaitan dengan Kitabul Haid, dan juga terdapat di situ hadis tadi berkaitan dengan apa yang dibolehkan untuk wanita haid, apa yang tidak dibolehkan untuk wanita haid, dan juga hukum mahkam berkaitan dengan al-istihabah, di mana terdapat satu lagi jenis darah yang keluar yang hampir menyerupai darah haid tetapi ternyata ia mempunyai hukum yang berbeza. Dan terdapat 2-3 hadis di dalam Bulughul Maram berkaitan dengan hal tersebut. Bagaimana telah kita katakan, setelah kita membaca hadis-hadis yang terdapat dalam kitab, insyaAllah kita akan pindah kepada pembahasan secara rincinya yang berkaitan dengan hukum-hukum haid. Jadi insyaAllah kita cuba selesaikan antara maghrib dan isyak ni. Kalau tak sempat juga kita sambung selepas isyak. Jadi yang pertama sekali berkaitan dengan haid, kita telah mengetahui apa makna haid daripada sudut bahasanya. Adapun dari sudut istilahnya, adalah satu darah yang makruf yang keluar bagi ataupun di faraj kemaluan wanita dengan sebab-sebab dan hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ternyata daripada sudut kesihatan terdapat banyak kebaikan di sebalik darah haid tersebut. Ia membersihkan kotoran di dalam rahim dan dia menyuburkan telur-telur di dalam rahim dan seterusnya. Dan perkara yang kedua yang selalu dibahaskan di dalam bab haid adalah berapakah umur seorang wanita boleh datang haid. Berapakah umur seorang wanita boleh datang haid, yakni umur yang paling rendah sekali. Jadi di sini terdapat beberapa pendapat mazhab ulama. Ada yang mengatakan 5 tahun. Jika wanita itu 5 tahun umurnya keluar darah, maka ia adalah haid. Ada yang mengatakan 6. Ada yang mengatakan 7. Dan antara dalil untuk pendapat ini, yakni 7 tahun adalah umur yang paling rendah untuk keluar haid, adalah hadis-hadis yang umum seperti dalam hadis muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wa dribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin. Hadis yang sahih, iaitu perintahkanlah anak-anak kamu untuk solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka apabila mereka yakni tidak solat setelah sampai umur 10 tahun. Jadi mereka berkata bahawa ini mungkin dalil bahawa umur 7 tahun telah boleh keluar haid sebab telah diperintahkan untuk solat. Nah, tapi kita dapati bahawa ia tidak begitu jelas dalilnya berkaitan dengan haid. Adapun mazhab yang berikutnya, ini adalah mazhab-mazhab yang masyhur, adalah 9 tahun. Jadi 9 tahun adalah mazhab yang paling masyhur di dalam hal ini, dan adalah mazhab Syafi'i dan lain-lain lagi. Dan dalil mereka adalah yang pertama adalah daripada kisah nikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau telah berkata, beliau telah bernikah denganku ketika umurku 6 tahun dan beliau telah bersatu denganku ketika umurku 9 tahun. Jadi ramai ulama yang mengambil hadis ini sebagai dalil bahawa umur paling rendah untuk wanita haid adalah 9 tahun. Dan terdapat kata-kata daripada beliau juga, idza balagatil jariyatu 9 sinin fa hiya imra'ah. Yani apabila seorang anak perempuan itu sampai umur 9 tahun, maka dia adalah seorang wanita. Ini maksudnya telah boleh haid. Dan Imam Syafi'i rahimah ta'ala juga telah berdalil dengan wujudnya wanita yang haid selama 9 ataupun pada umur 9 tahun. Jadi beliau berdalilkan dengan wujudnya hal tersebut. Beliau telah berkata, ra'aitu jaddatan binta ihda 20 sanah bi San'a. Yani aku telah melihat seorang nenek berumur 21 tahun di San'a. San'a sama tempat dengan Imam Hasan Ani dekat Yaman. Jadi dia dah nampak seorang nenek tapi umur baru 21 tahun. Kita 21 tahun yang kata nenek, budak-budak lagi, nenek pun. Nah, dia dah jadi nenek. Jadi kalau buat perkiraan yang ringkas, kita dapati bahawa dia haid 9 tahun, hamil setahun dah daruk, 10 tahun. Lepas tu anak dia pula begitu juga, sampai 9 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jadi 21 tahun dia dah jadi nenek. Betul tak tu? Jadi kalau demikian, itulah antara dalil bahawa paling rendah 9 tahun. Ada katakan lebih. Jadi terdapat sebab kenapa ulama bersungguh-sungguh untuk menetapkan had yang paling rendah untuk wanita boleh haid. Sebab nanti akan datang masalah-masalah jika kalau kita tak letakkan had, macam mana kita nak hukumkan ini haid ataupun ini darah lain. Okay. Jadi juga terdapat pendapat lah daripada sebuah masyayikh. Mereka berkata kalau zaman kita sekarang ada budak umur 5 tahun keluar darah dan kita ragu-ragu, kita syak, maka tidak mengapa kita berjumpa dengan doktor dan bertanya apakah ini haid ataupun tidak. Kemudian di sana ada juga ulama yang mensyaratkan darah yang keluar ketika umur yang muda ni, bahawa di sana ada tanda-tanda baligh, ada tanda-tanda baligh, tumbuh bulu kemaluannya ke, bulu ketiaknya ke, ataupun buah dada dan sebagainya, yang mana ada tampak tanda baligh bagi seorang wanita keluar darah haid. Itu bolehlah kita katakan. Tapi kalau tak ada apa-apa juga, maka besar kemungkinan ia bukan darah haid. Ini juga satu syarat ataupun satu kata-kata yang bernas. Nah, perkara yang kedua, ya, kita dah ada perkara pertama ni, kita jadikan pertama lah, iaitu tentang had paling rendah wanita yang haid. Jadi bagaimana pula had yang paling banyak wanita boleh haid? Jadi lepas umur tertentu dia tak boleh keluar haid lagi. Itu juga disebutkan oleh ulama. Jika seseorang datang kepada kita, baik umur dia dah 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, dia kata keluar darah, macam mana hukum dia? Nak solat ke tidak? Nak puasa ke tidak? Kenapa nak jawab? Kalau awak kata ada hadnya, 50 tahun menopause, 55, 60 atau 45 dan sebagainya, maka awak akan kata darah ini bukan darah haid, tapi darah apa? Darah istihadah atau darah fasid. Dia tetap kena solat dan puasa. Jadi dia buat macam hukum wanita istihadah. Jadi dalam hal ini juga terdapat beberapa pendapat, tapi yang paling rajih di dalam hal ini adalah tidak ada had tertentu yang ini paling tinggi bagi umur haid. Jadi mungkin saja seorang wanita itu 70 tahun, 80 tahun masih keluar darah haid. Dan juga seperti dalam masalah sebelumnya, zaman kita sekarang doktor pun banyak dan mereka pun tunggu kita buat analisis. Jadi tak salah juga kita pergi jumpa mereka, tanya ini darah haid ataupun bukan. Tak halus. Yang lebih raja adalah tidak ada haidnya. Sebab asalnya dia ada haid. Selagi kita tak yakin ini adalah darah istihadah, kita kembalikan kepada kepada asalnya. Apalagi darah itu keluar macam biasa dengan sifat-sifat tertentu, dengan warnanya, dengan banyaknya, dengan tempoh tertentu kan ya. Kalau tanda-tanda semua itu ada, menguatkan bahawa darah itu adalah darah haid. Baik, masalah yang ketiga. Dan ini adalah masalah yang penting. Berapakah lama tempoh haid yang paling sedikit? Berapakah tempoh paling sedikit untuk darah haid? Baik, jika seorang wanita berkata bahawa dia keluar darah dan darah itu keluar satu hari satu malam. Baik, adakah ini darah haid? Apakah aku perlu tinggalkan solat dan aku tidak puasa dalam bulan Ramadan? Apakah kita akan jawab? Baik, kalau kita kata ya, maknanya kita anggap bahawa darah ini adalah darah haid. Kalau dia keluar 10 jam, yakni 12 jam, setengah hari, macam mana? Kalau dia keluar 5 jam, terus berhenti, adakah ini juga darah haid? Kalau dia keluar 5 minit, macam mana? Adakah ini juga darah haid? Jadi perlu atau tak perlu untuk menentukan had paling sedikit tempohnya haid itu keluar. Jadi ulama bersisih pendapat kepada tiga mazhab dalam masalah ini. Kita ambil yang masyhur. Yang pertama, tempoh haid paling pendek adalah satu hari satu malam, maknanya 24 jam. Jadi kalau darah haid itu keluar sekejap 10 jam lepas tu dia berhenti, maka mereka mengatakan ini bukan darah haid, jadi ini darah istihalah. Jadi mesti keluar 24 jam berterusan. Kemudian bilakah kita nak hukumkan telah berhentinya darah haid itu? Itu ada permasalahan lain. Okay, yang penting di sini adalah tempoh haid paling sedikitlah satu hari satu malam, dan inilah pendapat mazhab Syafi'i rahimahullah taala, dan juga daripada kalangan salaf Imam Ahmad bin Hanbal dan Atta' ibn Abi Rabah, Al-Imam Al-Auza'i daripada Syam, Atta' daripada Mekah, dan Abu Ubaid bin Abi Salam. Jadi mereka semua berkata bahawa tempoh haid paling sedikit adalah satu hari satu malam. Kalau keluar kurang daripada itu, maka ia bukan haid. Pendapat yang kedua, tempoh haid paling sedikit itu tidak ada hadnya. Tidak ada hadnya. Tidak semestinya satu hari, satu malam, bahkan lebih kurang daripada itu. Asal keluar saja darah, maka boleh kita katakan ini adalah darah haid. Jadi kalau ada budak wanita, budak perempuan umur 9 tahun, keluar darah, dia kata keluar darah ini cuma satu jam, apakah hukum untuk mazhab ini? Mereka akan kata bahawa ini haid. Kamu mesti apa? Kamu mesti mandi. Kamu tinggalkan salat ketika tempoh tersebut. Tengoklah, kalau satu jam apa ni sempat nak solat, kena solat. Dan ini adalah pendapat mazhab Maliki. Imam Malik berkata demikian, dan ini adalah ikhtiar Al-Syeikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dan nak murid Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, apakah sebelum itu dalil, dalil untuk pendapat pertama? Kenapa mereka kata satu hari satu malam? Jadi mereka sebenarnya mereka melihat kepada masalah iddah, di mana seorang wanita itu kalau dicerai kan, tak salah kita kena pernah bahaskan, wanita itu kalau dicerai kan, dia ada iddahnya kan, dan iddahnya mengikut apa? Haidnya selama tiga kali. Yani tiga kali quruq yang ditafsirkan secara rajihnya adalah tiga kali haid. Dan tiga kali haid, dan setiap kali haid itu dikira berapa hari, dikira berapa hari dia. Jadi mereka mengatakan bahawa ia mesti dikira mengikut hari, dia tak boleh dikira ikut jam tempoh iddah ni. Jadi mereka kata minimum bila disebutkan keluarnya haid adalah satu hari satu malam. Tidak ada dalil yang betul-betul yang jelas, tapi itulah kata mereka. Itulah daripada sudut umum-umumnya dalil-dalil lain. Kalau kita ingat lagi di dalam hadis-hadis kita itu terdapat umum bahawa haid itu beberapa hari. Jadi mereka mengatakan paling sedikit satu hari. Dinamakan apa ni hari itu yang paling sedikit adalah satu hari dan dengan malamnya sekali. Mereka juga ada khilaf di kalangan mazhab Syafi'i, adakah satu hari dengan malamnya sekali ataupun satu hari sahaja. Tapi Imam Nawawi rahimahullah taala memilih mazhab yang mengatakan satu hari dengan malamnya sekali. Baik, ini secara pasti maknanya tak boleh kurang daripada 24 jam. Teringat pula saya dalam masalah umur yang paling sedikit untuk haid 9 tahun dari itu, yang rajih itu, itu pun ada khilaf. Adakah mesti dah sampai 9 tahun penuh? Maknanya dah masuk ke 10 tahun. Dah masuk tahun ke 10 ataupun nak dekat sampai 9 tahun. Itu juga ada juga pembahasannya. 9 tahun adakah betul-betul 9 tahun? Ada yang mengatakan bahawa ia secara approximate saja. Ada yang kata mesti penuhnya 9 tahun. Ini menunjukkan bahawa hal-hal ini, yakni tahdid ini, tidak begitu apa ni, tidak begitu pasti dan yakin dari sudut dalil. Kita tengok dalil tadi pun tidaklah betul-betulnya sahih bahawa umur paling rendah dan wanita yang belum 9 tahun tak akan keluar haid. Sebagai mana dalam masalah-masalah lain yang ada dalil yang sahih, sebab itu ulama khilaf. Tapi ada keperluannya untuk menetapkan umur paling rendah dan sebagainya. Baik, jadi kita dah ada pendapat pertama yang mulailah itu mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua adalah sekali keluar saja. Tak kira berapa lama, walaupun setitik kata mereka, dia dikira sebagai darah haid. Dan ini mazhab Maliki bagaimana kita terangkan, dan dalil mereka adalah tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang mengatakan satu hari satu malam. Tetapi dalil mengatakan bila keluar darah, hey, betul tak? Fa'tazilu nisa afil mahid. Tinggalkan, jauhkanlah daripada wanita, isteri, apabila mereka hey, bila keluar darah. Keluar darah adalah benar walaupun dengan setitik. Dan mereka juga mengkiaskan, satu lagi dalil mereka adalah kias dengan darah nifas. Seorang yang melahirkan, kalau dia keluar setitik pun tak mesti sampai satu hari, satu malam. Kita akan tetap hukumnya, hukumkan darah itu sebagai apa? Sebagai nifas. Jadi seharusnya begitulah dalam masalah haid. Ini mazhab Maliki. Tetapi kalau mereka ditanya, kenapa bila waktu iddah kamu akan tetap pakai satu hari satu malam? Kan dalam Imam Syafi'i tadi kan, dan Imam Hanbali. Jadi ini adalah satu perkara yang lain, yang susah nak jawab. Imam Maliki terpaksa kata apa? Untuk solat, untuk ibadat, kita tak ikut hari, kita ikut ada darah atau tak ada darah. Jadi walaupun ikut jam, tapi dalam masalah iddah kita kena kembali kepada ikut hari. Jadi ini antara perbezaan ya, ataupun secara satu rincian yang banyak dipertikaikan oleh ulama-ulama yang tak sependapat dengan mereka, mazhab Maliki. Tetapi kalau mereka boleh bagikan ke, seperti dua ni, bila ibadat kita ikut jam, bila iddah kita ikut hari, maka mereka selamat daripada apa? Daripada menyalahi telah hampir ijma' daripada ulama' bahawa iddah itu ikut hari. Tak. Baik, pendapat yang ketiga mengatakan tiga hari. Paling sedikit haid adalah tiga hari. Kalau keluar kurang dari tiga hari, dua hari setengah, ini bukan darah haid. Ini bukan darah haid. Jadi ini adalah darah istihadah. Jadi macam mana? Kalau keluar darah satu hari, dia solat ke tak solat mazhab ni? Ini mazhab Hanafi lah. Dan juga Al-Thawri dan Abdullah bin Mubarak. Kalau keluar macam mana? Kita tanya dulu. Awak kata belum tahu ni haid ke tidak. Nak kena tunggu sampai 3 hari 3 malam baru kira kan haid ke tidak. Sama juga dengan mazhab Syafi'i tadi, satu hari satu malam baru kira haid. Kalau kurang daripada itu, kira tidak. Macam mana? Keluar darah terus masih nak solat? Maknanya mereka takkan kata gitu. Mereka kata keluar darah jangan solat. Tapi kalau dia keluar kurang daripada tempoh paling rendah, menunjukkan bahawa ini bukan darah haid, jadi dia cepat-cepat kena baik, dia kena solat. Kalau dia tinggalkan solat, dia kena qada. Kalau dia tinggalkan puasa, dia kena qada. Ini antara bab-bab yang adanya qada solat ke qada puasa. Dalam bab haid ini banyak hal macam ni. Sebab tu antara perkara yang bermasalah. Sebelum tu saya ingatkan, saya teringat satu kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal berkata, aku duduk 9 tahun nak kasih master dalam bab haid. Kita 9 hari pun belum tahu lagi, eh. Jadi macam mana kita nak lawan diorang? 9 tahun. Dan tu bukan apa ni, budak mono, budak standard, normal, express pun bukan. Itu Imam Ahmad genius tu, eh, special school. Dia guna 9 tahun. Ramai ulama yang mengeluh tentang bab haid ni. Jadi ini mazhab Hanafi. Kalau kita fokus kepada mazhab bazar 4, kita akan dapati kalau jumhur tu satu hari satu malam. Mana yang rajih? Masyayikh kita mengatakan yang rajih adalah pendapat Maliki yang dipilih oleh mereka, iaitu satu hari satu malam. Sebab memang tak ada dalil yang betul-betul khusus menentukannya. Boleh? Yang ini selamat lah, tak ada masalah nak qada dan seterusnya. Dalil mereka juga kuat. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca, innama zaliki irqun, kan ada seorang wanita tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ni istihadah tak henti-henti. Jadi macam mana aku nak tinggalkan solat ke tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata itu hanyalah darah. Ya kan? Fa idza aqbalatil haidatu fada'is solat. Apabila datang haid, tinggalkan solat. Jika ada barat, apabila haid itu telah berhenti, maka solatlah. Kemudian mandi dan solat. Jadi Rasulullah SAW tak sebutkan tempoh paling sedikit haid tersebut. Nabi cuma kata, apabila datang haid, tinggalkan solat. Jadi paling sedikit adalah sedikit. Jadi kalau seorang budak 9 tahun, kalau ikut mazhab lain 7 tahun ke, keluar darah walaupun sedikit daripada kemaluannya, terus ikut pendapat Maliki ni, kita hukumkan dia sebagai darah haid. Kenapa? Sebab dia adalah umur yang boleh haid paling rendah, kemudian dah keluar darah. Jadi ini adalah faedah disebabkan perkara ini. Kalau tidak, awak tak tahu macam nak hukumkan. Baik, sekarang kita pindah kepada pendapat atau masalah berikutnya. Setelah kita membahaskan masalah haid paling sedikit, tempoh haid yang paling sedikit, tempoh terpanjang untuk haid, paling lama keluar haid berapa lama, berapa hari? Boleh tak keluar haid sampai 1 bulan? Ha. 1 tahun keluar haid, tak payah solat, 1 tahun biasanya. Itu yang jenis malas solat lah. Ha. Mesti nak ada tempoh ke tak ada tempoh? Logik mesti ada tempoh. Jadi tinggal nak tetapkan sahaja tempoh dia berapa lama, paling lama haid tu. Ini permasalahan. Cari-cari dalil tak ada. Awak cari hadis betul-betul sabit, tak jumpa yang sahih, memang tak ada. Ini macam mana? Jadi itulah orang ulama-ulama ijtihad. Macam mana ijtihad? Tengoklah, tanya wanita paling lama kurang haid berapa. Ya, tidak? Itu yang dilakukan oleh ulama. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahawa tempoh haid paling lama adalah 15 hari. 15 hari. Ada riwayat-riwayat lah. Tapi bagaimana kita katakan ikut tahqiq dari sudut hadis, semua riwayat berkaitan dengan menetapkan semuanya lemah. Ini mazhab Syafi'i 15 hari. Dan mungkin untuk mereka kita sebutkan satu dalil, iaitu hadis. Ingat tak kita sebutkan hadis Rasulullah SAW hari raya khutbah kepada orang-orang wanita dan menggalakkan mereka untuk bersedekah. Kemudian Rasulullah SAW kata apa? Ini ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Sesungguhnya aku telah melihat bahawa kamu adalah ahli neraka yang paling banyak. Ingat tak? Jadi mereka bertanya, kenapa? Jadi, sebabnya kamu adalah orang-orang yang yakfurna al-ashir, mendustakan kebaikan suami, dan apa lagi satu? Tutur tak saya? Baik, ada satu lagi. Kemudian Nabi SAW, aku tidak melihat dalam khutbah tersebut, aku tidak melihat golongan yang kurang akal dan agamanya dapat menggelincir dengan seorang lelaki yang hazin, yang kita katakan yang berakal, yang tegas, boleh digelincirkan oleh seorang wanita. Jadi bila ditanya apakah makna kurangnya agama dan akal, jadi kurangnya akal sebutkan disebabkan kesaksian wanita itu separuh daripada kesaksian lelaki, satu saksi lelaki bersamaan dengan dua saksi wanita. Kemudian dari sudut kekurangan agamanya, Rasulullah SAW telah bersabda, bukankah dia tidak solat bila dia haid, bila dia haid dia tidak berpuasa. Dan terdapat riwayat kononnya bahawa Nabi SAW bersabda bahawa dia meninggalkan separuh tahunnya tidak solat dan tidak puasa, separuh tahunnya syatrat dahar. Di dalam riwayat lah. Jadi mereka berkata, kalau kita jadikan ini sebagai dalil, separuh tahun, separuh bulan, separuh tahun, kalau dekat bulan tu kita bagi kan, jadi maknanya separuh bulan itu dia tak solat, tak puasa. Dan separuh bulan maksimum berapa? 15 hari lah. Jadi itu dalil bagi mazhab Syafi'i. Tetapi mereka berterus terang, Imam Asy-Syirazi dalam Muhadzab dia berterus terang, tapi aku tak jumpa lafaz ini, lafaz meninggalkan puasa dan solat setengah tahun, aku tak jumpa dalam kitab hadis. Tetapi aku hanya jumpa dalam kitab-kitab fuqaha saja. Tapi kalau tak jumpa dalam kitab hadis, boleh ke kita jumpa dalam kitab fuqaha? Bolehlah jumpa, tapi sabit ke? Asalnya hadis tu dalam kitab siapa? Kitab hadis, maknanya ada sanadnya. Kalau kitab fuqaha tak ada sanadnya, dan hadis yang tak ada sanad, hadis lemah. Kita cerita hadis yang ada sanad boleh jadi lemah, betul tak? Kena ada syarat bersambung sanadnya apa, ini sanad tak ada, mana boleh jadi hadis, mana boleh jadi hujah. Sebab tu kita pelik orang yang apa, nanti musim maulid ni diorang akan baca berzanji tu, diorang akan baca tentang apa ni, Nur Muhammad yang pertama sekali diciptakan Allah SWT adalah Nur Muhammad, daripada nurnya lah ciptakan segala-galanya, kalau tidak kerana Muhammad aku tak ciptakan alam ini. Bila kita periksa, tak ada hadis. Ada hadis lah, tapi tak ada, tak ada sanadnya. Sahabat dia semua ada, Jabir radhiyallahu anhu, tapi mana sanad dia? Konon ada kat dalam satu kitab Musannaf Abdul Razak, tapi kita cari tak jumpa. Kita cari manuskrip-manuskrip semua tak jumpa. Dan ini bukan masalah fikir tau, ini masalah apa? Akidah. Akidah, kepercayaan. Bolehkah kita berakidah dengan sesuatu yang tidak ada sanad? Langsung tak ada sanad, habis. Maulid dia satu hal. Ini yang ada dalam kitab-kitab ni, kitab memuji-muji Rasulullah SAW ini, berlebih-lebihan ni, itu satu hal yang lain. Itu lebih besar daripada masalah, masalah maulid. Kalau nak cakap kita sayang Rasulullah SAW, tak ada hal. Nak selawat dengan apa ni pada Rasulullah SAW pun tak ada hal. Memang kita diperintahkan untuk selawat dan salam pada Rasulullah SAW. Satu, bahkan wajib, setiap orang Islam wajib selawat pada Rasulullah SAW setiap hari. Wajib. Dan secara umumnya satu umat Islam lagi wajib, sebab kita ada azan, kita ada qomat. Yang mungkin tak perlu nak solat, selawat dan salam ni, tadilah wanita haid yang tak apa ni, yang tak solat. Tapi selain daripada itu asalnya apa? Semua mesti solat kan? Jadi semua yang solat mesti selawat. Dan bila kita selawat, bagi kita ingat Nabi ke tidak? Ingat Nabi. Bahkan kita dah tunaikan hak Rasulullah SAW. Itu minimum lah. Belum cerita bila setiap kali kita jumpa nama Rasulullah SAW disebut, atau kita dengar Nabi SAW nama beliau disebut, bahawa kita ni, kita disuruh untuk selawat kepada ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu apa perlu lagi kita nak adakan satu hari yang khusus dalam satu tahun untuk kita mengingat, memperingati Rasulullah SAW, zikra al-maulid, dan kita nak selawat banyak-banyak pada hari tersebut. Ini kan siapa punya kerja ni, siapa punya adat ni? Orang Islam punya adat, bukan orang Islam punya adat yang buat macam ni. Bukan Yahudi Nasrani punya cara. Lepas tu mereka mereka extend dengan kaedah ni, mereka kiaskan dengan hari mak, hari bapa, hari anjing, kucing dan sebagainya. Kita yang datang hari damai, hari buku dan apa-apa lagi. Sebab itu Islam tak datang dengan perkara seperti ini. Sebab Islam bukan datang dengan sesuatu yang remeh-temeh. Islam datang dengan sesuatu yang apa? Yang jid, sesuatu yang tegas. Jangan banyak bohong masa. Kalau tak perlu, kita tak akan buat perkara ini. Apa lagi kalau kita katakan hal tersebut tu adalah satu ibadat, dan setiap ibadat tu mesti tunggu dalil dari Allah dan Rasulnya. Baik, balik kita kepada masalah haid. Jangan tak beri panjang-panjang sangat lah. Terlajak lagi ni. Okay. Baik, 15 hari. Kalau kita terangkan apa dalil mazhab ini. Ini mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, nak ambil juga dalam mazhab Hambali, tak silap saya. Mazhab Hambali. Tapi mazhab Hambali ada kata 17 hari. Ada riwayat lah. Baik, pendapat yang kedua, haid yang paling lama adalah 10 hari. Dan ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Tidak jelas juga dalil mereka. Dan pendapat ketiga, haid yang paling lama adalah 17 hari. Dan ini adalah mazhab Maliki lah, dah tinggal Maliki. Ataupun riwayat daripada Hambali. Ada ulama' yang menafikan wujudnya tempoh-tempoh ini. Ishaq bin Rahawai, tak silap saya, beliau menafikan ada tempoh-tempoh ini. Semua batil kata. Dia tak terima. Dia tak terima, tapi ulama-ulama lain terima. Dan kalau kita tak letak had, tetap kita ada masalah. Boleh ke haid sampai setahun, sampai dua bulan? Jadi mesti ada tempohnya. Ini antara masalah yang perlu diijtihadkan. Tadi kita terlupa nak sebutkan dalil mazhab Hanafi kan ada? Untuk masalah yang sebelumnya, haid paling sedikit kata mereka 3 hari. Dalil untuk satu hari satu malam telah kita jelaskan. Dalil untuk tidak ada had juga telah dijelaskan. Dalil untuk 3 hari, apa dalil mazhab Hanafi 3 hari? Adakah sebab 3 hari itu nombor yang apa? Heng kata orang tu. Baik, antara dalil sebenarnya ni dalil paling kuat untuk mereka. Tak, untuk mereka tak mesti dalil tu kuat tau. Dalil paling kuat untuk mereka, maknanya dalam ayat-ayat dalil tu paling kuat untuk mereka. Tak sebenarnya dalil tu kuat mengikut pendapat untuk ulama lain. Dalilnya ada dalam hadis kita dalam surah Al-Salam buka. Ada hadis Hamnah, tak salah ada. Kita qudi atau litantaziri ayyam allati kunti tahidina fiha. Hendaklah dia duduk pada hari-hari yang dia selalu haid. Ini dia sekarang istihadah, darah keluar berterusan. Dia tak tahu mana satu haid, mana satu istihadah. Apa kata Nabi SAW? Hendaklah dia duduk. Hadis apa tu? Muka surat apa? Untuk mereka 256. Ah, 256. Hadis apa? Sahabatnya? 131. Sahabatnya siapa? Hadis Hamnah binti Jahsh. Hadis dalam haid ni ada usul dia sebenarnya. Satu hadis Fatimah binti Jahsh, satu hadis apa? Asma binti Umais, satu lagi hadis apa? Hamnah. Itu tiga usul dalam apa ni? Usul maknanya asas dalam bab haid. Pusing-pusing bab haid ni dia nyalain kat situ juga. Selain daripada Al-Quran. Awak kena tahulah bab ni. Sebab tu dipilih dia masuk dalam kitab ni. Jadi di situ Rasulullah SAW kata hendaklah dia duduk kadar hari-hari yang dia biasa haid. Dia biasa haid 6 hari. Dan dia biasa haid minggu pertama. Maka dia kena apa? Ya, dia kena anggap itu sebagai haid. Jadi ada hari-hari. Ayam. Ayam ni plural maknanya hari-hari. Kan ayam yang itik ayam maknanya hari-hari. Dan minimum plural dalam bahasa Arab 2 ke 3. Tiga. Itu pun khilaf lah. 2 ke 3. Ini masalah usul fiqh. Aqallul jama' jama' yang paling sedikit dua ke tiga. Sebab tu nak solat Jumaat dua boleh tak? Ke mesti tiga. Kalau solat Jumaat dua boleh tidak? Ke mesti at least tiga. Hal-hal macam tu lah. Jama' paling sedikit berapa? Boleh ada kata dua, ada kata tiga. Tapi kalau dipilih tapi dari sudut bahasa pula tiga, kata sudut bahasa. Kalau ayam dia punya makdud je, maknanya mesti tiga hari. Salah kata ayam, pasal kalau dua dia terus jadi yauman, yaumain. Yang bahasa belajar bahasa Arab tahu. Tapi dari sudut usul fiqh, dia cerita lagi. Nak sebutkan faedah, saya cakap ni untuk saya sebenarnya. Tapi kalau awak dapat faedah dia, dapatlah. Tak dapat, jangan merungut. Antara dalil bahawa akal jama' dua yang saya ingat dalam Al-Quran disebut banyak kali. Wahal ataka had, wahal ataka nabaul khasmi id tasawwarul mihrab id dakhalu alayhi. Tidakkah datang kepadamu nabaul khasmi, khabar tentang khasmi ini adalah orang yang berkelingkah. Id tasawwarul mihrab, apabila mereka panjat tembok dan masuk ke mihrab, iaitu mihrab Nabi Daud alaihi salam, di tempat dia beribadat pada waktu malam. Jadi di bukan waktu mahkamah, Nabi Daud alaihi salam hakim. Selain daripada nabi dan raja, dia juga hakim, memutuskan isu-isu kes-kes orang ramai. Kata orang datang bukan waktu mahkamah, dia tengah ibadat. Jadi dia lepas buat kerja siang hari, di malam, di malam ibadat solat, mereka panjat. Itasawwarul mihrab, idzakalu ala Daud fafazi'a minhum. Ketika mereka masuk menemui Daud alaihissalam, dakalu, tasawwaru ni semua jamak untuk apa? Tiga orang punya. Dakalu untuk tiga orang punya. Tapi yang datang berapa orang? Dua ke? Tiga. Dua je. Hadhani khasmani, kami adalah dua orang yang bertelingkah. Jadi apa masalah mereka? Masalah kambing. Ha? Jadi aku ada, kawan aku ni, akhi ada 99 kambing. Inna hadha akhi lahu 99 na'jatan. Waliya na'jatun wahidah. Dan aku ada seekor kambing. Fakul akfil niha, minta kau punya seekor, gabung dengan aku punya. Wa'azzani fil khitab, dan dia telah mengalahkan aku dalam perbicaraan. Itu isu dia. Jadi dah 99, dia nak lagi, dia nak lagi satu. Ala kulihal, ada dalil-dalil lain tentang tentang hal ini. Tapi yang sedang kita bahaskan ini adalah untuk mazhab Hanafi tentang kadar paling rendah untuk haid adalah 3 hari. Sebab Nabi SAW kata ayam, ayam minimum mereka kata 3 hari. Tapi itu pun tak jelas, paling kuat tapi tak jelas. Dan selain daripada itu, umumlah daripada Al-Quran, bila sebut tempoh dia, orang Arab bila cakap tempoh dia, berikan tempoh berapa hari, maknanya dia tiga hari. Jadi bila Nabi Lut AS beri tempoh kepada kaumnya, beliau kata apa? Tarabbasu fi darikum talatata ayyam. Tunggulah di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Tunggu apa ni? Azab datang daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi itu pun jadi dalil. Itulah dia. Itu pun jadi dalil bahawa paling sedikit 3 hari. Jadi saya rasa pendapat-pendapat ini semua lemah, melainkan pendapat Maliki tadilah. Baik, yang 15 hari untuk fiqh yang paling banyak, kemudian 10 hari, 17 hari, ini dalilnya adalah wujudnya wanita pada zaman mereka. Mereka periksa yang haid paling lama hari-hari demikian. Itu saja. Baik. Tapi nanti kita akan dapati, kita akan pilih 15 hari. Kita pilih 15 hari. Sebab kita akan bahaskan masalah berikutnya. Ini dua-dua kita combine, kita akan dapat pendapat yang rajih. Masalah yang berikutnya, aqallut tahur. Bila dah haid, akan bersih kan? Akan berhentikan darahnya. Baik, kalau dah berhenti, berapa lama dia akan berhenti sebelum datang haid lagi satu? Paling minimum Karena Allah SWT berfirman, fa'idha wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, jangan kamu mendekati istri-istri kamu sampailah mereka bersih, yatuhurna. Jadi ulama kasih satu istilah tuhur, yakni selepas haid tuhur, yakni suci. Suci maknanya kat sini telah berhenti haidnya. Baik, berapa lama tempoh paling sedikit untuk tuhur tadi, untuk suci? Macam masalah ini, paling sedikit berapa lama? Sebab apa? Kalau awak ditanya, seorang wanita itu, dia kata aku keluar haid 15 hari tak berhenti-henti, lepas tu hari ke 16 dia berhenti. Okey. Lepas tu lepas 3 hari keluar lagi darah haid. Keluar lagi darah. Selama 3-4 hari. Macam mana? Apa awak nak hukum? 15 hari tu yang mula-mula tu haid ke bukan? Nah, ikut mazhab yang tadi tu lah. Kalau mazhab yang rajih, mazhab Syafi'i, dia kata okey ni haid ni paling lama. Lepas tu dia berhenti kan, keluar darah hari 3 hari. Darah yang keluar 3 hari secondnya tu, itu haid ke bukan? Ha? Darah sakit. Ha? Kenapa darah sakit? Lepas timpul 15 hari dia 3 hari. Oh, ada dua macam ni. Satu darah haid, haid 15 hari. Haid. Lepas tu apa ni? Suci. Tohor. Yelah, kita pakai word ni lah, suci. Suci 3 hari darut ni. Lepas tu keluar lagi haid. Haid ke darah ke? Darut lah lagi 4 hari. Nah, ataupun 15 hari. Kesuap-kesuap ni. Okey, 15 hari ni haid ke bukan? Ke ijtihadah? Ikut mazhab Syafi'i? Semua mazhab lah kira-kira eh? Semua mazhab kata apa? Ini haid. Jadi ini haid, tak boleh solat, tak boleh puasa. Bila bersih, hari ke 16. Hendaklah dia mandi. Bila bersih. Sekali keluar darah lagi. Ini haid tu kan? Saya boleh saja kat sini haid. Dia kata tukang jadi darah terus. Tiga hari, adakah ini tempoh cukup untuk suci? Paling minimum untuk suci? Ha. Kalau ini tukar jadi, kalaulah tukar jadi 15 hari, tak ada masalah lah kan, ada ya? Jadi ada tentukan kan? Ini, minimum. Minimum tempoh bersuci, berapa hari? Ya. Takkan keluar darah itu besoknya suci terus keluar darah lagi. Ha, begitu je. Tak mungkin kan? Jadi perlu nak kena tetap kan. Jadi ulama melihat daripada sudut itu. Kalau awak tak tetapkan, awak akan ada kemusykilan yang sangat besar. Siapa yang kata seperti Syekh Ramin Rahman Ta'ala dan sebagainya Syekh Mutaimiyah dan sebagainya, dia kata janji ada darah, dia hit. Tak ada, tak ada. Muskilah juga. Mana boleh main bahari? Terus keluar lagi. Suci keluar lagi, suci keluar lagi, suci. Tak ada habis lagi. Tapi kalau berhenti di satu jam, keluar lagi jam. Faham tak? Baik, berapa lama kan tempoh? Sama juga masalah ni, tak ada dalil yang khusus. Ada pendapat kata 17 hari, orang nak tulis-tulis lah. Ini pun pendapat yang masyhur. Ada kata 15 hari, kita tak nak sebutkan siapa yang kata 19 hari ya, 17, 15, 19. Ha, yang 15 tu adalah pendapat mazhab Syafi'i. Jadi mereka jadikan 1 bulan 30 hari kan. Jadi 15 hari macam tadi tu, tak solat, tak puasa. Jadi 15 hari tu mesti ya. Ha, jadi 15 sampai 15, 30. Dari sudut sini nampak macam kuat mazhab Syafi'i. Pendapat yang terakhir adalah 13 hari. Tempoh suci 13 hari. Kurang daripada itu, kalau kurang daripada itu, kurang daripada 13 hari, kurang daripada 13 hari, maka yang ini Sekarang ini istihab. Boleh. Jadi apa dalil untuk 13 hari? Jadi mereka ada kaedah. Mereka katakan haid itu datang ikut minggu. Dan satu minggu berapa hari? 7 hari. 7 campur 7 campur 7 campur 7. Satu bulan dia keluar 28 hari. Itu adalah cycle haid. Mereka jadikan macam itu. Siapa kata macam itu? Mereka kata, masyarakat kata, mereka refer kepada doktor-doktor, itulah cycle dia ikut minggu. Nah, itu basis yang pertama atau premis yang pertama. Baik, jadi 28 hari. Yang kedua, mereka menggunakan dalil asar daripada Ali radhiyallahu an ketika beliau jadi khalifah. Ada seorang wanita telah mendakwa bahawa iddahnya adalah satu bulan. Iddahnya sebulan. Maksudnya telah dicerai kan? Iddahnya sebulan ni. Boleh ke? Logik ke? Jadi Ali radhiyallahu an telah berkata kepada qadinya. Qadinya adalah Qadi Syuraih, masyhur rahimahullah ta'ala, seorang faqih. Hendaklah engkau pergi tanya ahli keluarga dia jadi saksi. Kalau mereka jadi saksi bahawa wanita ini benar telah iddah dalam masa satu bulan, maka hukumkanlah dia telah lepas iddah. Jadi banyak ahli radhiyallahu anhu kata ini boleh berlaku. Faham tak ni? Cuma nak buktikanlah dia tak bohong, itu saja. Jadi nanti tanyalah maknya ke apa ke, ada dalil bahawa dia apa ni, dia hit sekian nama, dia suci sekian nama. Lepas tu dalam masa satu bulan, tiga kali hit. Tiga kali hit. Jadi habislah iddah. Jadi kalau dilihat, ini tak akan berlaku. Yakni dalam masa 28 hari selesai iddah ni, tidak akan berlaku melainkan apa? Kalau dia punya hit paling lama, kalau dia ambil hit paling sedikit satu hari. Dan sucinya 13 hari. Jadi dia iddah tu lah 3 kali hit, betul tak? 3 kali hit. Paling minimum ikut yang rajin berapa? 1 hari kan ada pendapat. Actually 1 dua'ah lah. Tapi kalau nak iddah mesti kira ikut 1 hari. Lepas tu suci 13 hari. Lepas tu darah lagi 1 hari. Lepas tu suci lagi 13 hari. Darah sekali 1 hari. Kata yang last dia dah habis iddah. Berapa? 1 cukup 13. Ya, berapa kan? Berapa? Jadi hari ke-29 itu saya habis. Jadi kata Imam, kata Ali radhiyallahu an, maknanya kalau betul benda ini, betul kan? Maknanya dia telah hari ke-29. Oleh kerana itu, kita lihat 15.3. Kalau ikut pendapat yang kata 15 adalah head paling lama, 15 ataupun 13 pun cantik 28 untuk cycle 1 minggu 7 hari. Jadi ini lebih kuat daripada 15 yang pun 15 ataupun pendapat-pendapat lain. Jadi dalilnya wujud ke tak wujud, dan kurang-kurangnya adalah qadha daripada seorang sahabat khalifah Rashidah Ali bin Abi Thalib. Itulah yang paling kuat. Masalah yang berikutnya, mungkin kira terakhir dalam bab tempoh-tempoh ni, kita dah ada haid paling sedikit, kita dah ada haid paling banyak, paling lama, kita dah ada suci paling sedikit. Sekarang kita dah apa? Suci paling lama. Paling lama wanita itu bersih sebelum datang lagi satu haid, berapa lama? Ha? Boleh tak seorang wanita tu tak datang-datang haid berbulan-bulan? penyakit dia tu. Mengandung. Kalau tak mengandung? Boleh, 9 bulan tak keluar dia. Boleh tak setahun sekali dia keluar dia? Possible. Dan wujud pun, wujud. Ulama telah mendapati bahawa aku kenal orang wanita ni, dia head satu kali, satu tahun satu kali. Dan dia sihat, tak ada masalah. Dia mengandung keluar anak semuanya. Setahun sekali. Sekali keluar dua hari. Head dia cuma dua hari. Dah. Sebab itu yang rajin, yang tak ingkar rajin. Ijma mengatakan bahawa head paling paling tersuci, paling lama. Sebelum head lagi, tidak ada had. Tidak ada, tidak ada hadnya. Dan ijma, alhamdulillah. Ini saya ijma, tak payah nak cari dalil lagi. Tidak ada empat masalah dalam hal ini. Barulah kita akan masuk tentang apa? Tiga jenis wanita. Yang mubtada'ah, yang mumayyizah, yang muhayyirah. Maknanya tak sempatlah sebagai mubtada'ah. Faham eh? Nanti lepas tu saya akan tulis lah. Kalau awak tak tulis, saya tulis. Saya turun untuk salat Allah. Kita telah membahaskan beberapa kaedah yang penting di dalam bab al-hayd. Ada lima perkara, lima kaedah, lima masalah yang dibahaskan di dalam bab haid. Dan saya telah tuliskan di papan tulis. Yang saya tulis, yang awak tulis biasanya samalah. Tak ada yang cantik, tak ada yang yang penting maklumat dia. Cuma saya tinggalkan dalil-dalil dan pendapat-pendapat. Yang ni siapa kalau pendapat mazhab mana dan seterusnya. Baik, itu cepatkan masa. Baik, di antara yang kita bahaskan adalah umur terendah untuk haid. Ada tiga pendapat yang masyhur. Banyak pendapat sebenarnya. Tapi ini pendapat-pendapat dia 9 tahun, 7 tahun, 6 tahun. Yang kita nak ambil pada malam ini cuma yang apa? Yang rajin saja. Jadi yang rajin yang mana? Ada 9 tahun. Yang rajin. Dan saya telah sebutkan sebab-sebab tarjihnya. Tidak semestinya apa yang kita tarjihkan disetujui oleh ulama-ulama lain. Jadi ini memang masalah fikir, masalah buruk, masalah khilafiah. Bukan hanya kita remeh-temeh kan ya. Bahkan dia adalah masalah yang sangat penting. Berkaitan dengan ibadat, ada kaitan dengan talak dan macam-macam lagi. Tetapi tidak mungkin seseorang boleh menyesatkan orang lain mata-mata pandai berisik pendapat dalam masalah ini. Sebabnya apa? Kebanyakan masalah ni, kalau tak semua ya, tidak ada dalil yang sahih, dalil menyebut Quran dan hadis yang betul-betul jelas. Inilah masalah-masalah. Tetapi perlu kita tetapkan. Kalau tidak, kita akan menghadapi banyak masalah berkaitan dengan soalan-soalan berkaitan, berkaitan dengan haid dan haid. Baik, kemudian masalah yang kedua kita bahaskan adalah tempoh terpendek haid atau tempoh haid terpendek dan salah tulis. Jadi tempoh terpendek yang rajihnya adalah tiada haid. Dan yang ketiga adalah aktarul haid, tempoh terpanjangnya haid. Dikatakan pendapat mana yang rajih? 15, 10, 17, 15. Nanti kita akan gunakan ini untuk masalah-masalah lain. Kemudian apa betul tempoh suci terpendek? Dan ini antara masalah yang penting. 13. 13 hari, ada 17, 19 hari. Kemudian yang kelima adalah aktar tohor, tempoh suci terpanjang. Dan ini tak payah nak khilaf sebab memang tidak ada khilaf. Tidak ada had. Dia boleh sampai 20 tahun tidak keluar haid, tidak keluar darah haid. Itu tempoh suci terpendek antara dua haid atau antara haid dengan nifas, antara nifas dengan haid. Antara nifas dengan haid. suci terpendek antara nifas. Antara dulu darah secara umum atau antara dua haid saja? Asalnya antara apa ni, haid dengan haid. Tapi tak ada masalah antara nifas sama juga. Okay. Itu yang tempoh terpanjang itu kan berdasarkan wujudnya yang ulama dapatkan. Nah itu berdasarkan tamyiz atau macam mana ini ya? Khabar. Khabar daripada wanita. Juga dapat tinggi ini, juga dapat tinggi. Wanita itu nentuin itu dia istihad atau haid kan bisa jadi. Oh, itu wanita tu dia bezakan ataupun tidak darahnya ataupun dia ikut adat. Maknanya setiap tahun 17 hari haid. Mungkin ke tak tu? Lagi kuat daripada tamyiz, dia dapat bezakan. Kita tak perlu sepatutnya pergi kepada prosesnya. Sebab yang buat kerja ni, yang buat siasatan ni ulama. Ulama buat siasatan macam mana pun khabar yang terakhir mereka dapat, mereka ada yang 15 hari, ada yang 10 hari, ada 17 hari. Setelah kita katakan berapa kali, tak ada dalil yang apa ni, yang betul-betul jelas. Tetapi perlu tarjih, sebab perlu menetapkan. Nanti kita, bila timbulkan masalah-masalah, kita akan dapat dikenal. Ada apa soalan? Apa? Tempoh suci terpendek tu, saya cakap antara nifas pun boleh. Jadi maknanya lepas nifas, lepas 10 hari dia keluar darah. Bukan haid lah, sebab dia tempoh tersuci pendek adalah 13 hari. Mungkin tak semestinya keluar darah lepas nifas itu adalah haid. Jadi lepas 10 hari keluar darah bukan haid. Lepas dah habis nifas dia dah cuci. Lepas tu 10 hari dia cuci, lepas tu keluar darah. Oh tak. Kalau macam itu tidak. Kalau maksudnya macam itu tak. Ini berkaitan dengan haid dengan haid. Kalau nifas dia tak ada, hari ini apa ni bersih, besoknya terus keluar darah lain, ataupun dia berterusan, kita dah terangkan. Taruhlah dia keluar darah nifas lepas salin 40 hari. Kalau kita katakan tempoh yang rendah 40 hari ataupun 60 hari, dia keluar darah 70 hari. Mana satu darah nifas, mana satu darah haid, ataupun yang lepas 60 hari, lepas 40 hari itu, adakah dia darah nifas ataupun dia darah haid ataupun dia darah istihamah? Kalau kita bahaskan, ingat lagi. Ada yang lepas? Ada. Wanita yang lepas bersalin keluar darah 70 hari. Kita jawab susah. 70 hari. Ada dua pendapat kan? Satu kata yang masyhur tempohnya adalah 40 hari. Ini dalam riwayat ada kata 60 hari. Malah saya ni. Sekarang keluar dia 70 hari. Jadi apa kita nak hukum 70 tu 80 ni? 30 hari dengan 10 hari ni. Apa kita nak hukum? Ini persoalan. Ini darah nifas dah over lah, dah lepas. Sebab kita dah tetapkan ni. Sama 30 hari atau 10 hari, dia mesti bukan darah nifas. Kadang-kadang darah ni atau di darah istihadah. Apa jawapan dia? Ada ramai orang kat sini? Tak ada orang ingat? Tengok pada kebiasaan dia. Tengok pada kebiasaan dia. Maksudnya sebelum dia bersalin, sebelum dia hamil, dulu sebelum dia bersalin, bila dia punya kek, betul tak? Kalau memang timing dia, memang timing ni, kita katakan ini adalah apa? Adalah haid. Lagi-lagi kalau sifat-sifat dia dah macam darah haid biasa, sakit, keluar dan seterusnya. Jadi sebuah hari ada ibu hari tak mungkin lah. Jadi ikut dia berapa lama, maka itu adalah haid. Lepas tu dia dihubungkan sebagai istihadah. Bukan automatik itu hubungan sebagai istihadah. Itu kalau kita ada adat. Kalau tak ada adat, kita boleh tengok, oh ini adalah haid, warna dia dan sebagainya. Darah nifas semua ada ujung-ujung dah pudar-pudar. Sekali besoknya keluar apa? Keluar hitam, keluar baru banyak. Ini menunjukkan bahawa dia adalah darah haid. Baik. Jadi maksud kat sini, tadi soalan tadi bagus. Tempoh suci terpendek ni untuk antara dua haid ke ataupun termasuk juga darah nifas. Jadi kalau begitu bukan untuk darah nifas, untuk antara dua haid sahaja. Jadi tak bisa dihukumkan melalui sifat dari yang keluar atau misalnya sudah haid 2 hari, kemarin kan contohnya 15 hari, tapi ini tak sampai 15 hari, misalnya 10 hari, terus mungkin 2 hari atau 3 hari, terus keluar lagi, tapi melihat dari sifat. Sifat. Saya tidak cerita bahwa kenapa ulama mati-mati nak tetapkan hal-hal ini. Ini mazhab 4 dan juga mazhab-mazhab lain. Kebanyakan mesti nak kena tetapkan. Cuma sekarang-sekarang yang muhakikin kata tak ada. Tak payah nak tetapkan. Ada darah? Adalah. Tak ada darah? Tak adalah. Tapi kalau awak kata macam itu, saya kenal darah itu bukan. Lepas tu dia berhenti satu hari. Lepas tu besok dia keluar lagi. Awak kata darah itu lagi. Dia berhenti lagi, keluar lagi. Berhenti keluar lagi. Ini macam mana? Sampai bila? Dia akan head terus-menerus. Tak ada orang juga terdengar. Jadi mesti nak tetapkan tempoh paling pendek dia suci. Sebab kalau dia terus-terus, terus saya sihat lah. Walaupun awak kenal, maknanya pengenalan awak tu tak cukup. Sebab dia menyalahi apa ni, dia akan mengakibatkan kepada istirahat. Istirahat maknanya berguncangan, rusak semua nyukur mata. Tak dapat kita nak tentukan. Tapi kalau misalnya ada maknanya kalau begitu, kira-kira setahun tak sunat, betul tak? Suci satu hari pun boleh. Besok hit 15 hari suci lagi. Satu hari pun boleh. Lagi-lagi kalau awak kata tak ada had, betul ke tak ada had? Suci walaupun sekejap saja, walaupun satu jam ya, tak solat kan satu tahun. Ada yang macam tu. Jadi sebab nak ditetapkan. Di sini kita dapati apa ni, wallahu alam lah, pada pandangan saya ikut apa yang diikrarkan Dr. Krim kan, yang disepakati oleh fuqaha secara asas ni. Mereka cuma silap tentang menetapkan. Itu biasalah. Mesti ada silap. Tapi kalau macam sekarang yang masyarakat cakap bahawa tak boleh ada tetapkan, ini semuanya batil dan sebagainya, baik ikut ada darah, walaupun dia adalah ulama besar, Syekhul Islam Al-Taymiyyah, kalau kita ada risalah ini, kita boleh baca di internet ke mana-mana, mungkin dah ada dicetakkan ada Ahkam Al-Haid. Kita akan dapati tentu akan timbul banyak masalah. Untuk apa ni, bila dia berterusan darahnya atau dia berhenti, lepas tu dia keluar, berhenti, keluar, berhenti, keluar. Macam mana nak hukum dia? Boleh? Walaupun misalnya adat di kampungnya begitu, gimana? Sama juga ikut batasan. Okey, adat macam tu. Adat macam mana? Maksudnya keluarga keluarga. Kita yakin itu bukan hate. Mesti istihad lah. Sebab zaman Nabi, sahabat tu datang, aku darah pun tak henti-henti. Bukan maknanya tak henti terus. Kemungkinan berhenti sekejap, betul tak? Nabi SAW kata itu bukan haid. Dan dalam riwayat itu, rakutan darah berarti syaitan, permainan apa? Syaitan. Itu hanya darah saja. Innamadzali ke'erkun. Nabi kata itu bukan haid, itu istihadah. Jadi pasti dia istihadah. Cuma kita tetapkan dia, bila dah tempoh haid yang paling lama, paling sikit, suci paling lama, paling sikit. Dan saya tak rasa satu kampung macam tu. Kalau satu kampung macam itu, maknanya satu kampung istihadah. Itu saya rasa pasti. Secara tip pun, secara tip maknanya apa, medical pun, head itu keluar ada sebab tu kan. Ada kan, nak suci kan, nak bersihkan rahim dan sebagainya. Itu bukan macam air tak keluar-keluar. Dia pernah ada datang dia tu. Faham? Dia nak kena build up dulu banyak, lepas tu dia keluar, tu dia namakan head. Dia kena ada tempoh untuk kasih dia build up, nanti dia apa ni? Dia keluar, sebab tu yang dia bersihkan, dia apa semuanya. Nanti lagi sekali, mesti ada macam tu, mesti ada tempoh. Tak mungkin sekejap sangat tempoh. Tapi berapa sekejap, ada dia. Ya ke tidak ni? Macam awak tak minum air, boleh buang air tak? Tapi buang angin boleh, sebab awak sedut angin banyak. Tapi buang air, tak kena air, tak buang air. Alah, kelihatan. Sekarang kita nak bahaskan pula wanitanya pula. Wanita yang fit terbagi kepada tiga. Boleh kena cek, tak ada orang cek kan? Tentang nifas tu, berapa lama ikut saintifik. Tak apa, minggu depan pun boleh. Kita ada tiga jenis wanita haid. Pertama, mubtada'a. Boleh saja. Kalau kita nak nilai dengan ni Hamzah. Yang kedua, mumayyizah. Lepas tu, mutahayyirah. Okay, ini bukan nama, nama orang. Jangan nama dengan, tak perlu nak nama dengan anak macam ni. Macam aja. Mentang-mentang nak hafal bab hid, pergi nak nama dengan anak-anak dia nama. Dengan hari ini. Tentang baru belajar. Ada orang baru belajar nombor tau. Jadi nama ni Wahidah. Lepas tu anak perempuan dulu, Tania. Ketiga Zahisa, Wabi'ah. Nah, tu lah dia. Macam dia baru belajar apa? Baru belajar nombor kat dalam bahasa Arab. Ini apa lah confirmnya? Wahid, Wahidah. Baik, mubtada'ah maknanya bermula. Yakni pertama sekali mengalami haid. Pertama sekali mengalami haid. Mumayyizah, wanita yang bila keluar darah haid, dia dapat bezakan ini darah haid ke bukan. Baik, jadi mumayyizah ni mesti ke? Oh, ada empat. Mumayyizah dapat bezakan. Mu'tadah dia ada adat kebiasaan. Selalu keluar sekian-sekian hari. Yang keempat, mutahayyirah. Yakni yang hairan. Ada ulama namakan mereka muhayyirah, yang menghairankan ulama. Ulama pening tengok masalah dia. Jadi itulah empat jenis wanita yang haid. Tak ada yang kelima. Kalau ada pun semua daripada yang empat. Baik, jadi kita kena pergi pada satu persatu. Mubtada'ah. Mubtada'ah yang mula-mula keluar haid. Jadi ini faedah yang masalah pertama. Umur terendah. Kalau orang datang, dia kata anak aku umur 7 tahun dan dia keluar darah, apa hukum darah tersebut? Solat ke tak? Puasa ke tidak? Dia apa jawab awak? Nampak? 7 tahun. Okay, kalau datang lepas tu besok 4 tahun, 3 tahun tu biar betul. Takkan ada orang kata sampai 4, 3 tahun pun nak kena. Tak solat pun. Okay. Jadi kalau kita dah tetap berlaku umur terendah untuk haid dan kita katakan 9 tahun dan 9 tahun full 9 tahun, nak dekat 9 tahun, tak lebih sikit dan sebagainya. Yang penting 9 tahun lah, pada saya lebih kurang kan. Jadi 9 tahun ni semua ikut tahun Qamari, tak boleh ikut tahun apa ni Syamsi ya. Kena ikut apa ni tahun Hijri. Jadi kalau keluar dah 9 tahun terus kita hukumkan dia sebagai apa ni? Haid. Jadi dia tak boleh solat dan seterusnya. Dan kita hukum apa lagi? Wanita tu sekarang sudah apa? Sudah baligh. Jadi kalau nak solat nak kena apa? Tak kena pakai tudung dan seterusnya. Tak ada khilaf. Saya ingatkan tak ada khilaf. Wanita sudah baligh tak sah solatnya. Melainkan apa ni? Dia pakai khimar. Dia tutup kepala. Perkara ijma' ni kita kena tahu mana yang ijma', mana yang berkhilaf. Baik, kemudian kalau dia keluar haid, berapa lama dia keluar? Kalau dia datang dia kata haid ini keluar satu hari satu malam. Macam haid ke bukan? Ini yang tipu kat sini. Satu hari satu malam haid. Tapi kalau untuk mazhab Hanafi ni, dia kata ni bukan, dia bukan haid. Great. Nak tak nak lah kena tahkik juga. Saya dah buat dah. Ada kat 70 muka surat. Saya rasa lebih lagi tentang bab-bab ini saja. Baik, saya sebut tak puas, diringkas sangat. Silakan. Saya bawa pun kitab ini, baru satu kitab majmuk. Syarah Wahada karena Imam Nawawi rahimah ta'ala. Bab H, saya rasa berpuluh-puluh page. Itu dengan bahasa Arab yang nak syarah kan, tak tahu apa lama. Jadi, saya rasa ini cukup lah untuk apa ni? Untuk level kita dulu. Kita ambil masalah yang masyur-masyur yang kita ringkas. Baik, kalau orang wanita tak puas hati ke apa, tak di jalan lain, kenapa? Kena tanya, minta patuh. Kita tanya orang yang anggap rasa remu, dan dia tanya, dan minta patuh. Baik, jadi kalau darah dia keluar sampai satu malam, ikut pendapat ini dia adalah head, ikut pendapat ini dia adalah head, ikut pendapat ini dia bukan head. Dan kalau bukan head, balik ke dia? Belum lah, belum balik. Head. Kalau darah itu keluar lebih daripada satu hari, daripada tiga hari, dia keluar 15 hari. Ha, macam tak berhenti-henti dia keluar 15 hari. Lepas tu bersih. Adakah ini head ataupun bukan? Head. Bagus. Dia adalah head. Kau kenal apa? Rajin. Sebab tu lah rajin tu. Saya rasa lepas ni semua ingat rajin je. Nah. Terpaksa juga kita kena tarjih kan. Walaupun nampak dalil macam tu macam ni, nak tak nak kita kena tarjih kan. Sebab kita kena bina ni untuk buat pukul. Baik. Jadi untuk pendapat lain, kalau kita keluar daripada 10 hari, maknanya lebih daripada 10 hari, 5 hari tu adalah bukan darah haid. Ya tidak? Tapi darah apa? Darah istihara. Baik, di sini ada masalah. Jika mubtada'ah yang pertama kali keluar haid, tempoh haidnya lebih daripada tempoh terpanjang haid. Tadi telah diterangkan bahawa mereka menganggap tempoh terpanjang haid itu adalah haid. Lebih daripada itu bukan? Bukan haid, istihara. Tetapi di sana ada juga ulama yang mengatakan ini menunjukkan bahawa darah yang keluar untuk orang first time ni entah-entah bukan hit terus from day one, daripada hari pertama tu bukan hit, entah-entah 15 hari tu adalah darah istihara, sebab dia dah over pun tempoh hit yang biasa. Mungkin ke tak mungkin? Mungkin tak mungkin? Okay. Jadi sekarang mereka pergi ke belakang, mereka kata kalau mubtada'ah ni, first timer ni keluar darah haid, kita terus tak boleh hukumkan dia haid. Tapi kita kena anggap yang yakin. Haid dia yang yakin adalah tempoh terpendek haid. Lain daripada itu, kita anggap dia semuanya bukan haid. Baik, jadi mereka yang mengatakan tempoh contohnya ni lah, satu hari satu malam adalah tempoh terpendek haid. Jadi first timer umur 9 tahun keluar dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari dan sebagainya, sampai kepada 1 hari je, 1 malam, mereka kata terus kamu mesti mandi dan kamu solat walaupun darah keluar. Sebab yang kita yakin dia adalah haid. Sebab kita tak tahu darah ni akan keluar just nice sampai 15 hari ke ataupun dia overshot, terlebih. Kalau dia terlebih, maknanya semua dia tu nanti apa? Bukan darah haid. Sebab orang first timer ni tak mesti dia keluar haid kan? Tak, daripada awal dia keluar darah istimewa. Dia tak boleh 15 hari, kalau dia 17 hari tak boleh ke dia kira 15 hari tu haid lah, lagi 2 hari tu dia agak. Haa, itu satu pendapat. Saya akan datang pada pendapat tu. Pendapat pertama, dia ambil jalan hati-hati. Dan ni daripada sudut usul fiqh, dia ambil yakin dengan ragu-ragu. Kaedah yakin dengan ragu-ragu. Wanita yang first time keluar, kita tak boleh yakin semua darah yang keluar tu haid. Melainkan apa ni, tempoh paling pendek sama ada satu hari malam ni ataupun ni. Boleh. Jadi sebab itu mereka katakan masuk satu hari satu malam mandi, itu yakin. Itu yakin adalah haid. Lebih daripada itu, entah-entah itu semuanya istihadah. Okey. Tetapi kalaulah darahnya berterusan tak lebih daripada 15 hari, tak lebih daripada 15 hari, maka kita tahulah semua ini adalah apa? Haid. Tapi yang satu hari itu malam kamu tak semayang. Apa nama? Qadha. Ini mazhab Hambali. Salah satu mazhab yang sangat strict dalam bab ini. Dia pakai kaedah yakin dan ragu-ragu. Pendapat kedua yang macam mana disebutkan kau kita, bahawa keluar aja darah dia untuk first timer, kita anggap dia sebagai haid. Bila dia lebih sampai 12 hari atau kurang dari 12 hari, confirm dia adalah haid. Pasal dia dalam tempoh haid biasa. Bila dia lebih daripada 15 hari, 15 hari saja haid, yang lebihnya jadi apa? Jadi istihadah. Nah, ini yang rajih. Tidak payah nak qadha, qadha. Yang buat memang suka pendapat yang yang rajih. Itu apa suka klik juga sebenarnya. Macam saya lah. Kadang-kadang nampak macam ni. Okay. Yang tadi susah pendapat tadi. Susah walaupun madhab Hambali masyhur. Baik, apa pula dalil kita anggap darah yang keluar dari mubtada yang first timer ni adalah haid? Macam mana kita nak jawab madhab Hambali? Dia pakai apa pula? Dia pakai asal darah keluar adalah haid. Sebab dia adalah orang yang boleh keluar haid. Ya, apa sahaja kita nak kata dia bukan haid? Istihadah lah apa lah sebenarnya. Asal ini umur yang dah boleh keluar haid, kita anggap dia sebagai haid. Jadi ada dua, dari sini kuat sana, dari sini sini kuat. Silap. Okay. Mubtada'ah, wanita yang pertama keluar haid, kita anggap tadi cantik saja dia keluar haid 15 hari. Maknanya bagus, dia keluar ikan santai-santai-santai-santai, dah, lepas tu bersih, betul-betul bersih. Macamlah tak ada wanita yang first timer pun keluar satu hari, terus tak keluar satu hari, besok keluar satu hari, stop, start, stop, start, stop sampai 15 hari dan mungkin sampai lebih. Hari yang ada masalah pening tu lah. Apa nak buat? Bila kita kata dia mubtada'ah, maknanya dah pernah qadha' sebelum ni? Belum, first timer. Jadi ada adat tak? Tak ada adat. Jadi macam mana tanatus sebenarnya tempoh dia 7 hari je ke 6 hari? Tak ada chance untuk kita mengetahuinya pasal dia first timer. Jadi ini problem khusus untuk mubtada'ah. Jadi kita katakan, kalaulah dia dapat bezakan darah haid itu darah haid ke bukan, maka mungkin kita boleh gunakan kaedah ni pula. Jadi ada mubtada'ah yang mumayyizah, ada tak? Ada. Yang ni dapat bezakan. Jadi di sini boleh tak dia gunakan kaedah membezakan darah haid? Keluar darah hitam 3 hari, lepas tu keluar darah kuning-kuning 1 hari, lepas tu keluar lagi hitam 3 hari. Boleh tak dikatakan bahawa yang hitam red, yang kuning istihadah untuk first time? Tak boleh. Ha? Tempoh suci terpengit 17 hari apa? Mana dia boleh cakap macam tu? Haa, nanti. Tak boleh sebab apa? Tempoh suci terpendek 13 hari. Jadi semua dia dikira sebagai sebagai haid. Yang hitam dengan yang kuning, dia dapat kenal lah. Yang ini keluar banyak darah hitam, bau, apa lagi? Tebal tipis lagi apa? Sakit tak sakit? Dia dah belajar sains lah kira kan. Umur 9 tahun dia dah belajar sains, bagus, dia dah boleh kenal. Ini haid, ini bukan. Dia tak ada adat, dia tak boleh balik ibadah adat. Boleh tak dia pakai ini? Hilang lah. Confirm Allah cakap bila dah nampak benda gini, mesti dia hilang. Jadi ada kata, tak boleh. Tak boleh, maknanya semua tu walaupun warna macam-macam, semua dianggap sebagai haid. Asal dia apa juga keluar daripada first timer, umur terendah untuk haid, mesti haid. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Dia boleh mengenal. Dan Nabi SAW kata apa? Inna damal haidhi aswadu yu'rafu. Sesungguhnya darah haid itu hitam dikenal. Ini wanita kenal ataupun ada bau. Jadi Nabi soalan isyarat kepada apa? Pakailah tamyiz. Perbezaan mana yang haid, mana yang bukan. Lagi susah kan tak tadi? 9 tahun dia. Muhammad 9 tahun. Jadi kita katakan macam ni, pelan-pelan kita sebutkan kemungkinan-kemungkinan dulu, pendapat-pendapat dulu. Kalau kita rajin nak tabdih, kita tabdih lah. Baik, kalau dia boleh membezakan, maka kita pergi kepada apa ni? Mana tadi ni sekarang, Mubayizah. Jadi Mubayizah ni ada dua macam lah. Satu dia first timer, betul tak? Tak semestinya budak 9 tahun tak dapat kenal. Dia budak sekarang, budak sekarang yang tak tahu masak air, tak tahu buat air, memang apa pun dia tak kenal, tak kopi nanti pun dia tak tahu. Jadi apa lagi darah dia, kita tak tahu. Ini kita orang yang kenal lah. Okay. Jadi Mumayizah ni sama ada mubtada' ataupun sebelum tu dia dah keluar darah. Jadi Mumayizah ni, Mumayizah ni adakah dia satu kaedah untuk kita buat hukum darah haid ke bukan? Sebab tu dulu kita dah baca, ada hadisnya pula. Tapi hadis itu ingat tak lagi? Abu Hatim istankarahu, dia mengingkari. Yang dikata dia, hadis ni munkar. Tapi ulama lain kata hadis ni sahih. Dan telah kita bahaskan khilafnya. Apa khilafnya? Boleh tak kita gunakan tanjis? Perbezaan. Satu. Dan kedua, bila bertembungnya antara adat dengan tamyiz, mana satu yang kita dahulukan? Itu juga kita bahaskan. Itu semua masalah penting. Sekarang baru kita nak guna. Baik. Mubayyizah yang mubtada', yang first timer, jadi confirm dia tak ada adat, boleh tak kita gunakan tamyiznya? Boleh ke tak boleh? Jadi tak ada clash. Dia seorang aja, dia cuma ada tu, dia boleh kenal. So sepatutnya kita kata tu, kenal. Kita ikut yang kenal. Cuma contohnya tadi 3 hari hitam. Ni pakai warna lah. Nak pakai sakit boleh, nak pakai apa boleh ya. Lepas tu 1 hari kuning, tak sakit lagi. Lepas tu lagi 3 hari hitam, tak tambah lagi boleh lah, tambah lagi. Apa orang nak buat sekarang? Adakah nak jadikan semuanya ini? Kalau orang nak buat susah sikit, last, cantik. Ini lagi susah. 12 hari hitam, 1 hari kuning, 3 hari hitam. Ini susah kan? Okay, 12 hari hitam hukumnya jangan solat, jangan puasa. 1 hari kuning, tak ada sakit pula tu. Kalau ikut pendapat kata pada jamis, maknanya dia bukan, dia bukan haid. Solat. Keluar lagi. Hate lagi. Berarti masalah dah pukul 12 campur. Boleh tak ni? 12 dan 3, 15. Tak ada masalah. Kalau ikut pendapat wajib 15 hari. Sebab apa dia wirin apa ni? Minimum hate ataupun terpanjang hate yang paling panjang. Jadi kita namakan pendapat ini pendapat talqin. Talqin kita combine dengan haid dengan haid, suci dengan suci. Yang satu hari dia solat tu kira dah tak sah. Yang mana? Yang satu hari dia kuning tu. Yang kuning? Dia solat tu. Dia solat, kenapa tak sah? Habis haid dia dah bersambung kat situ, 12 campur 3. Tak, ini haid. Ini apa? Suci. Suci. Ini haid. Kalau ada lagi, ni kecil, sana. Sah ni tak? Namanya talqin. Combine kan hate dengan hate, suci dengan suci. Tapi ada syarat. Apa syarat dia? Hendaklah yang pertama, syarat talqin ni tak boleh lebih kan? 15 hari lah. Total apa? Hate. Dan apa lagi? Yang suci dia tak boleh lebih kan? 13 hari. Ini ya. Ah, gini. Genetik semua dah kita masuk. Betul lah. Jadi kalau masih dalam jumlah ni, kita boleh main talqiq. Tapi ni satu pendapat. Madhab Syafi'i kata tak boleh main talqiq. Mesti nak kena anggap semua ni haid. Jadi kalau macam ni, dalam belasian hari ke-15 haid, hari ke-16 istihar. Tak kira, sekarang ni dah tak kira lagi warna apa ke, semuanya dah tak boleh kira. Sekarang faham kepentingan kaedah-kaedah ni. Yang satu hari yang suci tu yang kuning kan, itu kira darah apa tak? Agak-agak darah apa? Kalau bukan hit, darah apa ni? Darah istihar. Jadi kalau istihar dia kena mandi dulu, dah suci baru boleh solat kan? Ya. Tapi dah langgar itu tempoh suci terpendek 13 hari. Dah langgar? Tempoh suci terpendek. Tak. Satu hari dia dah suci. Bukan dia je, ada lagi nanti. Kan lepas ni suci lagi. Komen lah. Dia boleh kecilkan umur ni 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 kan? Sama juga. Baik. Sekarang wanita haid yang ketiga, mu'tazah, dia ada adat. Pertama sekali, masalah pertama untuk wanita mu'tazah ni, apa dia agak? Nak isbatkan, nak tetapkan berapa kali haid baru kita katakan dia dah ada adat. Kenapa tiga kali? Nombor hing. Ini pasal konsisten. Dua pun konsisten. Empat pun berisai, tak sedar. Empat lagi confirm. Tak sedar nak lima. Enam, tujuh. Nampak? Kenapa tak satu itu? Semua tu ada pendapat. Ada pendapat kata satu kali dah cukup. Mazhab Syafi'i, dia ada pendapat satu kali keluar. Maksudnya first time ni tadi dah keluar hit kan? Keluar berapa kali? Tujuh kali. Next time kalau keluar 7 hari, kalau next time kalau keluar 8 hari, kita ambil 7. Yang 8 kita anggap istihalah. Itu pentingnya nak tetapkan berapa kali, nak tetapkan adat dia dah jadi. Dia jatuh adat. Tapi kalau satu orang tu dia jalan sekali dia macam gitu kan, timpang. Adakah terus kita katakan dia kurang timpang? Ataupun dia kena jalan macam tu banyak kali, timpang-timpang, okey dia timpang. Faham ni? Eh? Jadi adat nak kena sekali ke, dua kali ke, tiga kali? Sekali, lemah. Sekali masih tak sure. Walaupun ada ulama kata itu. Sekarang saya dah tak boleh lah, dah banyak sangat maklumat. Yang kedua, pendapat mengatakan dua kali. Dua kali dah cukup lah. Maknanya, ni adalah adat dia. Pendapat yang ketiga, kata tiga kali. Tak ada orang kata empat, lima, enam, tujuh, tak ada. Maksimum tiga kali. Dan yang rajin, dan saya tahu semua tunggu yang rajin, berapa? 1, 2, 3. Ha? 3. 3 kali yang rajin. Lagi selamat lagi pun. Apa sahaja tak kena dek. Baik. Tapi once kita dah tetapkan ini adalah satu adat, wah, ini adalah satu dalil yang apa? Yang sangat kuat, power. Adat akan override semua dalil. Kalau ada percanggahan, adat kita jadikan master, dalil master. Boleh? Baik, itu pertama. Sekarang adat ini pun ada berbagai. Adat ada macam-macam jenis adat. Satu namanya adat Al-Muttafiqah. Masya Allah. Kesian saya tengok. Muttafiqah. Ambil satu dulu. Apa yang Muttafiqah? Setiap bulan keluar sama. Sama time, sama hari. Yang ini bilangan hari. Ini paling bestnya. Siapa dapat macam ini, senang ke? Hidup dia senang. setiap bulan keluar 5 hari awal bulan. Tak pasal 3 kali buat macam itu. Oh, ini adalah adat yang apa ni? Yang sangat kuat. Jadi kita ada adat yang kedua, yang al-mutarat tiba. Ini istilah dia. Ini bukan dia, ini bisnis istilah, tak ada apa-apa. Ini ada soalan puluh bila tindolah. Memang tak ada zaman Nabi, tak pernah sebut ni semua. Tapi di bahasa Arab, tak ada apa-apa lah. Mutarat tiba, maknanya dia tidak mutafiqah. Jadi kalau yang tadi setiap bulan keluar, kalau yang tadi setiap bulan dia keluar 7 kan, 3 kali kan, alah, bisa jadat. Jadi namanya mutafiqah sama. Apa lagi jenis adat? Bulan pertama keluar 7, bulan kedua keluar 8. Sama tak? Boleh jalan tadi? Okay, stop dulu. Sekarang bulan pertama keluar 7. First timer 7 hari ni hit ke bukan? Hit. Tak ada silap. Setelah 7 tak sampai over 15. Dan 7 lebih daripada ini. Next month keluar 8. Apa nak buat? Ambil 7. Kita ada tak? Jadi keempat hari, kita tanggung kali 7. Kita ada 3 kali, kita dah pakai. Semua berada sekarang, siapa saya? Faham tak ni? Ini orang lain, ini orang A. Ini orang B. Orang lain. Ini orang pertama, tiap-tiap bulan 7-7. Ini bulan pertama 7, bulan kedua 8. Yang bulan 7 ni maka akhir 7 hari tak solat. Yang ni yang bulan kedua jadi 8. Jadi 8 eh? Ya. Ramai. Ada silap kan ni? Tak ada apa kan? Apa kita nak? Tak ada keluar 8 hari. 8 yang bulan lepas tu. So, cerita lain. Cerita lain. Next punya keluar 9 bulan ketiga. Ada tak? Tak ada. Jadi 9 ke 7 ke 8 dia nak kena punya dek bulan ketiga ni. 9 lah. Ha, 9. Okey. Jadi wanita kena cantik. Sebab tu orang semua ada kalender. Kita je tak ada kalender. Kita kalender gaji je. Wanita macam ada kalender, Juna punya. Bulan keempat buat 7. Haa. Seberapa hit dia? 7. Masa dia tak ada adat lagi kan? Bulan ke berapa ni? Next punya 8 9. Haa, sekarang yang ada genetic pattern. Bulan ada jatuh tu. Ada pattern tak? Ada. Jadi kalau begitu, next month 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan ke 7, biasanya akan keluar 7. Kalau keluar 8, macam mana? Dianggap apa? 7. Kita nak pakai ni lah. Eh, ni belum boleh lagi. Belum. Baru 2 round. Haa, ketiga cycle lah. 1. Jadi kena lagi 1 round. Itu satu dah satu tahun saya tentu. Ada satu tahun ni. Baru berapa bulan? Sembilan. Jadi ini adat ke bukan? Adat. Nampak fuqaha dia tak apa ni? Tak jumut. Ambil yang macam ni je. Yang senang je. Tak. Dia juga ambil yang complicated sikit. Itu baru 3, 4, 5. Semua boleh lah. Pattern lagi panjang. Tak ada hal. Kalau ni keluar tapi syaratnya mesti 3 kali. Sebab tu pendapat kata 3 kali tu lagi kuat. Jangan lupa ni bukan sembarang-sembarang tau. Dia berulang 3 kali. first month, third month dengan seventh month. Yeah? First month, fourth month. Seventh month. Okay. Jadi sekarang, bila next punya bulan ke 10, sepatutnya keluar 7. Kalau salah lari, dia keluar 8. Kita jadikan 7 okay? Yang lebih ya. Tapi kalau dah jadi macam ini, next one apa jadi? Nampaknya dia ada yang first round dan tiga itu dah tak stable ke lah. Jadi awak kena buat lagi satu 3 time lagi, 3 cycle. Entah-entah dia ada pattern baru. Mungkin ke tidak? Bagaimana yang 7 ni, awak ingat yang 7 ni umur dia 9 tahun sampai 60 tahun ni 7 hari dia tiap-tiap bulan macam tu. Mana susah nak jumpa. Kalau ada nikmat betul ni. Kalau macam ni saya nak jadi ikan nombor 7. Saya ada punya nombor kereta 7. Kadang-kadang tukar kan? Kadang-kadang tukar. Kalau tukar, tambah dapat tunggu. Ikut adat juga. Sampai 3 cycle sekali 8. Maknanya sekarang adat dia dah tukar jadi 8. And so on and so forth. Kat sini boleh tukar, so kat sini pun boleh tukar. Cuma sini lagi dong dia kata. Alhamdulillah. Hey, jadi kita dah faham mazhab takfir yang penting juga mu'tazilah. Baik, satu masalah yang penting tadi kita sebutkan mu'tazilah ada lagi Tuhan mengikut silaf yang dulu. Kalau dia bertembung dengan mumayyizah, maknanya dia seorang yang ada adat dan dia juga boleh bezakan darah. Sekarang kalau dia sama-sama darahnya keluar macam ini, dah warna gini-gini dan ikut adat pula, ada masalah tak? Tak ada masalah, itu paling senang. Tapi kalau dia bercanda, berlainan, darahnya keluar sepatutnya 7 hari tapi hanya 6 hari dia yang warna yang dia kenal, yang satu hari tu warna tak kenal, jadi dah salah dengan adat. Mana satu kita nak ambil, adat ataupun tamyiz, perbezaan adat ni yang rah je. Sebab ada ulama kata ikut perbezaan. Dan tahu kenapa? Mana lagi dekat, sifat darah tu sendiri ke sifat yang munfasih yang keluar daripada darah tu sendiri? Apa beza adat dengan tamyiz? Tamyiz sifat dia directly connected dengan apa? Darah tu sendiri, warnanya apa ni semua kan. Ada pun adat ada kena dengan apa ni? Keluarnya timing dia, cycle dia. Tapi yang benar adalah ini. Sebabnya apa? Hadis. Di sini kita rajihkan hadis, maksudnya kita rajihkan hadis. Hadis itu lagi sahih. Sahih Bukhari. Baik. Yang tadi itu saya rasa dah selesai kan? Nah, ini nak tentukan adat. Sekarang awak faham macam nak tentukan adat kan? Adat pun boleh ditentukan dan adat muhakkam lah bila dia hakim. Tentukan dalam agama. Itu bukan sembarang adat. Satu lagi masalah tentang mu'tazilah. Sekarang dia keluar dalam. Dia dah ada adat. Adat dia apa? Yang simple punya lah. Adat dia 7 hari. Ini lah adat. Baik. Tapi darah dia keluar warna lain-lain. Tak, yang dia tak pakai warna-warna. Keluar darah 3 hari. Lepas tu suci, bersih lah kira, bersih. Tak keluar selama 1 hari. Itu keluar darah kan? Selama 1 hari. Lepas tu sambung lagi keluar, suci lagi 1 hari lagi. Lepas tu darah yang kita nak sampai tujuh lah, 3, 1, 4, 3. Ini hanya kita tahu bila dah sampai hari ke berapa ni. Sekarang dia ada adat 7 hari. Keluar darah 3 hari. Head ke dia sekali tak keluar. Tak keluar. Adakah ni head? Bersih, tak keluar terus. Adat dia 7 hari. Baik, kalau tadi kuning kita anggap apa ni? Suci. Ini lagi sepatutnya kita anggap suci. Jadi ini darah. Jadi haid lagi. Lepas tu suci, lepas tu haid. Jadi maknanya setiap kali darah dianggap sebagai haid, setiap kali suci dianggap sebagai suci. Dan ini adalah mazhab tazkiyah. Tapi kali ini tak kena tunggu 15 hari ke apa? Dia kena tunggu sampai adat. Sebab dia dah ada. Kalau wanita yang dah ada, adat. Kalau tak ada adat, ini dia timbul. Dan ini pendapat Anjir-Rajir ni ada. Pendapat lain, lain. Yang terakhir, mutahayyirah, maknanya yang hairan, kehairanan, menghairankan. Maknanya dia tak tahu. Dia lupa dia punya adat. Apa yang dia lupa? Apa yang dia heran ni orang ni? Dan agaknya ramai wanita macam ni. Dia sama ada lupa adat. Jadi bilangan hari. Ataupun dia memang tak boleh beza, tak kenal. Tak kenal. Tak pun nak buat. Okay, kita kasih example lah. Kalau keluar darah satu hari satu malam, macam mana? Tak ada adat, tak kenal. Simple kau sebenarnya kalau hari ni. Okay, ambil saya pertama. Kita jadikan masalah lain. Yang adat ni ada dua jenis. Sama ada. Oh, ada lagi satu. Ada lagi dua. Sama ada dia tak tahu adat dia ada berapa hari, atau dia tak kenal, ataupun apa lagi? Apa possibility? Dia tak tahu dua-duanya. Si maknanya tak ada adat, tak kenal. Tak ada adat maknanya kenal. Yang kenal ni tak ada adat. Yang ini? Tak ada, tak kenal. Dan yang adat ni pula, ada kala adat ni ada dua. Satu tempat ni, satu tempoh. Faham apa ada tempat ni? Yang ni week, minggu keberapa dia keluar selalu. Ada yang dia hairan ni, dia tahu satu bulan tu dia adalah first apa ni, beginning of the month. Dia kata aku tu beginning of the month untuk confirm, tapi bila tu head kau aku tak pasti, first week ke second week. Ataupun dia kata I'm very sure dia punya head adalah end of the month, tapi tak pasti third or fourth week. Satu lagi adalah yang tempoh, dia tak tahu tempoh terus berapa hari dia punya adat, dia tidak tahu. Jadi kita tak boleh hukum semua wholesale. Kita kena tengok apa yang dia heran, kita solve demi keheranan yang situ. Jadi kalau dia hanya tak ingat adat dia, tapi dia boleh kenal. Okay. Apa jadi? Asal dia ke apa? Balik kepada pemaizah. Dia ikut apa yang dia kenal. Kalau dia kenal, kalau dia tak kenal, tapi dia ada adat. Di sini kena tengok tempat ke tempoh. Baik, kalau dia kata dengan awak, saya hit awal bulan tapi tak pasti, dah lupa lah, lepas bersalin dah lupa dah dulu tahun lepas sebenarnya berapa ataupun bila sebenarnya, minggu ke satu, minggu pertama ke minggu kedua, tapi pasti bulan pertama. So awak nak cakap macam mana? Bulan satu ke bulan? Minggu satu ke minggu kedua? Dia tahu beginning of the month, not sure first or second week. Nak cakap first ke second? Second atau first? First. Saya bilang kenapa first. Okay. Dalilnya ada dalam kitab sebelum sekarang. Kemarin kita tak sentuh pasal nanti complicated. Dalilnya tak salah saya Fatimah, hadis Fatimah bintu Hubaysh. Nabi SAW kata tu, buka kan hadis ni yang suruh solat berapa hari? 13 apa? 7 hari lepas tu 23 hari kan, kan? Yang tu. Hadis yang tu. Hadis Hamnah. Hamnah dia 24 hari 23 hari. Hadis 24 23 hari. Dari sikit dia punya depan. Aku pernah keluar darah istihadah yang banyak dan deras. Lalu aku mendatangi Rasulullah SAW mencapai tuah masa beliau SAW bersabda, darah istihadah itu hanyalah gangguan syaitan, itulah masa haidmu 6 atau 7 hari, lalu mandilah. Apabila kamu sudah bersih, solatlah 24 hari atau 23 hari. Aywa, solatlah 24 atau 23 hari. Jadi mula-mula sekali, anggap dia haid ke anggap dia suci? Suruh solat dulu tu, suruh jadikan dia haid dulu, dalam hari tu. Jadi kan hit dulu kan, hitungan 6 atau 7 hari, maknanya first week. Masuk satu bulan je, dia tak tahu bila dia punya hit. Jadi bila dia punya hit, ada dia terus dianggap sebagai first week. Yang lain 24 atau 23 hari, itu semua sebagai suci. Yang penting, itu dalil bahawa kita anggap first. Jadi kalau begitu juga, kalau dia lupa tapi dia yakin dia punya hit, biasanya datang second ataupun second half of the month, cuma dia tak sure second atau third atau fourth week, dia anggap sebagai third. Boleh? Boleh. Baik, apa-apa soalan? Kalau dah tak ada adat, dah tak kenal, macam mana nak kenal? Dia buta, macam mana nampak darah dia warna apa? Pakai bau berat tu lah. Bau pun tak boleh. Sakit, tak ada sakit. Ini betul-betul luas terus lah. Adat, tak ada adat langsung, tak tahu. Huru-hara ni ada. Siapa orang nak cakap? Keluar darah 20 hari. Masuk bulan aja 20 hari buah. Nak hukum macam mana? Mana satu haid? Mana satu istihadah? Nah, masuk 7 hari haid. Di sini kita pakai apa? 6 atau 7. Apa dari 6 atau 7 hari kita jadikan itu? Hadi Hamnah. Ini adalah hadis siapa? Orang kampung dia ke? Satu dunia punya? Ini satu dunia punya wanita, biasanya 6 atau 7. Ini tak boleh ikut orang kampung, itu yang kita rajihkan kemarin. Jadi anggap 6 atau 7 dan tak tahu bila awal ke akhir, dianggap sebagai awal. Ada tak tempat? Inilah kesimpulan bab hadis yang penting-penting. Boleh? saya tak percaya lah. Ada yang dah tangkap ni semua, sebab saya sendiri nak tangkap. Macam tangkap ikan mas lah. Susah, lambat. Tapi kalau dah tulis betul-betul, cantik-cantik, pattern dia, buat baca, boleh ingat juga. Ada beberapa soalan, soalan kertas ni ada masalah-masalah yang kita sambung akan datang dalam form ni. Orang yang dah hit, dah hit, dia belum mandi, kemudian suami dia mendatangi dia kan, tak, menurut pendapat Ustaz Raja kan tak boleh, kan? Tak boleh haram. Kemudian sekarang ni bagi perempuan dia nak masuk belah, dia mandi apa? Mandi hit ke mandi jenama? Mandi hit ke mandi jenama? Oh, dia belum mandi, sama juga satu kali mandi cukup. Mandi hit dan jenama. Kalau dia tanya suaminya, suaminya Raja dia kenapa bayar sidiah setengah dinar. Baik, soalan-soalan tu nanti kita sambung lah minggu-minggu depan. Jadi minggu depan kita dah boleh masuk bab solat lah. Kalau ada bilin-bilin soalan-soalan tentang hit, apa ni solat kan? Lepas kita hit, solat kan? Solat. Nanti kita mana sempat boleh ditanyakan datang. Wallahu'alam. Salam. Subhanakullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.